Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk kita bersyukur terhadap yang kurniakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu Allah menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita dan menyempurnakannya untuk kita. Dan alhamdulillah kita akan meneruskan usaha kita untuk menambahkan kepahaman kita di dalam agama Allah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Waalaikumsalam. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, pasti Allah akan berikannya kepahaman di dalam agama. Dan kepahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala tentulah dengan kita berusaha sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama daripada para ahli. Dan alhamdulillah kita telah membaca beberapa buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab tayammum. Hadis yang terakhir yang kita baca adalah berkaitan dengan dua orang sahabat yang di dalam perjalanan yang junub dan tidak dapat menggunakan air atau tidak menemukan air, maka mereka telah bertayammum dengan sa'id dengan tanah. Kemudian mereka bertemu dengan air pada waktu itu juga, yang masih lagi ada waktu solat. Salah seorang daripada mereka telah mengulang wuduk dan solat, seorang lagi tidak. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut, dan Rasulullah SAW telah membetulkan perbuatan orang yang tidak mengulang solat. Dan Nabi SAW telah mengatakan kepada orang yang mengulang wuduk dan solatnya, beliau telah mendapat dua pahala. Itulah diterangkan pembahasan fiqh berkaitan dengan hadis ini. Jadi ini adalah permasalahan yang seharusnya tidak ada khilaf di kalangan kita ataupun di kalangan ulama, iaitu berkaitan dengan orang yang bertemu dengan air selepas bertayamum dan menunaikan solat dan masih lagi ada waktu. Ini selepas solat dengan tayamum. Jadi ini disebabkan nas hadis ini. Adapun masalah yang kita pernah bahaskan adalah orang yang bertemu dengan air ketika dalam solat. Adapun selepas solat, rasanya tidak harus ada khilaf lagi kerana hadis ini adalah nas untuk masalah itu. Jadi telah kita terangkan masalah orang yang bertemu dengan air ketika solat walaupun tinggal tasyahud saja. Jadi apakah hukum orang seperti ini? Adakah batal solatnya kerana batal wudunya kerana dia telah ada air, ataupun dia telah melaksanakan solat dengan tayamum yang diperintah oleh Allah SWT, jadi dia tidak boleh membatalkan solatnya? Jangan. Mana yang pendapat yang boleh kuat? Batal solatnya ataupun tak batal solat? Tak batal. Batal. Cakaplah. Susah batal ke tak batal? Ada pun suruh kasih jawapan kenapa dah. Batal ke tak batal? Baik, siapa yang cakap batal kenapa? Kerana tak ada air. Allah SWT hanya benarkan orang solat bertayamum bila tiada air. Fa in lam tajidu ma'an. Apabila kamu tidak mendapati air, sekarang air dah ada. Sedang solat, macam mana boleh dapat air dalam solat? Takkan dalam solat dia berjalan. Macam mana? Hujan. Kalau hujan maknanya solat open air lah. Jadi ada air menitis dan sebagainya. Ataupun dia dalam bangunan, tapi dia tahu hujan, dia tahu hujan. Tempias. Boleh nampak ke depan tingkap ke terbuka dan sebagainya. Yang penting bunyi hujan. Yakin, khabar yang yakin, bukan agak-agak. Baik. Ataupun ni bukan pasal hujan tak hujan, tapi pasal apa ni, air mati, dia tak bayar bil contohnya. Jadi dia buka semuanya, tak keluar air. Dia pun solat dengan tayamum. Jadi tengah solat, dengar bunyi air. Yakin tak dia dah datang? Air. Batal tak solatnya? Batal. Batal solatnya mengikut orang mengatakan batal sebab apa? Sebab dah ada air. Yani. Ataupun ada orang khabarkan kita suruh orang cari air, dan orang itu datang, dia kata air dah sampai. Jadi begitulah antara sebab-sebab kita tahu bahawa sudah ada air dalam solat. Nah. Jadi itulah hujah mereka kerana adanya air. Ada pun orang yang kata tidak batal, kenapa? Kenapa tak batal solat? Walaupun ada air. Sebab dia dah bertayamum. Waktu dia bertayamum tu, dia dah laksanakan perintah ke belum? Sudah, sebab dia tak ada air ketika itu. Jadi dia dah taharah dah dengan tayamum. Sekarang dia solat. Waktu dia dah solat, ada lagi tak perintah untuk taharah? Dah tak ada. Sekarang perintah untuk solat, perintah taharah dah tak ada lagi. Dah selesai lah. Baik. Jadi kalau dia dah solat, perintah taharah dah tak ada lagi. Walaupun ada air, sepatutnya dia teruskan solatnya. Itulah hujan. Jadi kita kena faham hujannya. Jadi kita kalau tak setuju pun, kurang-kurangnya kita dapat pertimbangkan lah. Tetapi boleh tak jawab hujah mereka? Hujah mereka yang katakan bahawa sekarang dah tak disuruh lagi untuk batalkan semayang dan fahara. Kemudian mereka ada hujah lagi satu, iaitu firman Allah SWT apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa la tubtiru a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jangan kamu batalkan amalan kamu. Amalan-amalan kamu. Solat tu amalan tak? Amalan. Solat itu sebesar-besarnya amalan. Sebaik-baik amalan adalah solat khairul maudhu'. Solat dengan menjadi dalil bahawa diperbanyakkan solat tak mengapa. Yang penting adalah jangan batalkan amalan kamu. Ini perintah Allah SWT. Dan awak tengah solat, sekarang awak batalkan solat kerana air. Jadi ini larangan, tak boleh, kata mereka. Baik, macam nak jawab? Jadi awak kata apa? Batal. Awak kata itu lagi kuat. Kalau betul lagi kuat, awak mesti boleh lemahkan pendapat yang lagi satu. Lemahkan maknanya awak jawablah. Macam nak jawab? Haa, dah satu. Kalau buang angin, dia tak membatalkan salah. Iya, tapi ni tak buang angin, dia tak batal, tak apa. Menemukan air, itu membatalkan saya. Jadi baik, cara tu awak nak jawab yang mana satu ni? Jawab dalil pertama, yakni dia sekarang tidak diperintahkan untuk taharah. Sekarang dia dah diperintahkan untuk solat. Perintah taharah dah selesai. Dia dah tayamum. Awak nak jawab yang itu tak? Iya, jawab. Jadi artinya dia batal. Ini sebenarnya susah nak jawab. Betul. Sekarang dah selesai tayamumnya. Sekarang dah tinggal apa? Solat. Perintah taharah dah tak ada lagi. Saya nak jawab tu? Kalau bukan kerana dalil, kita mungkin kata ni pendapat kuat. Apa dalil kita? Apabila seorang itu dah dapat air, yang ini lepas 10 tahun tak ada air, فَيَتَّقِلَّا وَلْجُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan dia kenakan badannya air tersebut. Dan ini umum sama ada luar solat atau dalam solat. Jadi perintah taharah tu tetap ada walaupun dia dalam solat. Baik. Jadi sekarang kita dengan dalil. Jadi ini orang yang berdalilkan dengan dalil lebih kuatlah daripada orang yang berdalilkan dengan setakat apa? Setakat kaedah. Walaupun ada kita katakan weightage je. Tapi kalau ada dalil, dia lebih kuat. Nah, ada pun jawapan tentang ayat tadi, jangan batalkan amalan-amalan kamu. Dalilnya sahih lah. Nah, sahih apa? Quran dia baca. Baik, jadi dah sahih. Jelas tak? Jelas tu. Amalan tu umum, solat sebagai daripada amalan. Jadi apa lagi nak makan? Jangan batalkan amalan kamu. Kalau nak pakai umum ini, awak kalau solat sunat nanti ada syurah. Sekali alamak perut bunyi, tak sahur. Boleh tak batalkan? Tak boleh lah. Jangan batalkan amalan kamu. Amalan kaki yang wajib ataupun yang sunat, semua sekali. Kalau wajib lagi lah tak boleh. Kalau tengah solat, tengah solat sunat contohnya. Kalau tengah solat sunat, baik, kita buka kipas angin. Sekali kipas angin tu tak ada cover. Sekali dia dah, bila terbang-bang-bang, kalau apa ni, kalau kita keluar boleh kena kita ataupun kena budak contohnya. Boleh tak batal kan solat? Ataupun kerana sebab-sebab tertentu lah. Kat dapur dah apa ni, lupa dia masak apa entah, ada gas terbuka, api terbuka, dia dah bau apa terbakar. teruskan solat, tawakal Allah, jangan batalkan amalan kamu. Baik. Maka umum sebenarnya, apa juga umum, mesti ada yang mengkhususkannya. Jadi ada pembahasan tadi. Kemudian, jangan batalkan amalan kamu ini, boleh dijawab. Kita yang tadi batalkan solat kita, yang tayamum sekarang dah ada air tu, adakah sengaja kita batalkan, nak batalkan, nak rosakkan solat tersebut, lepas tu tak nak solat lagi? Ataupun kita batalkan kerana sebab? Siapa yang suruh batalkan? Syariat yang suruh batalkan. Kita dapat air, pakai air. Dan kita batalkan bukan nak rosakkan amalan tu. Kita nak cantikkan lagi amalan tu. Bahkan nak sempurnakan lagi amalan tersebut. Membatalkan solat untuk menyempurnakannya. Tentulah dia boleh kan? Kita batalkan supaya kita boleh dapat berwuduk dengan sempurna. Beza dengan orang yang batalkan kerana nak rosak kan? Jadi ini tak sepatutnya masuk di bawah ayat tersebut. Jadi ini sebab kita rajihkan pendapat ini. Tapi kalau kita lihat sekali lagi, ada kekuatan orang yang mengatakan teruskan saja solat tersebut. Jadi kalau awak ikut imam jemaah, imam kalau tak batal kan, awak ikut imam lah sudah. Ha, kalau imam batal kan kerana air, awak pun batal kan. Tapi kalau solat sendiri, awak kena ikut mana yang awak pandang rajin. Baik. Jadi itu murajaah saja. Kita pergi kepada hadis pada malam ini. Iaitu muka surat 246, hadis 125. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi 'azza wa jalla wa in kuntum marda aw 'ala safarin qala idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillah والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم رواه الدار قطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. Yang artinya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, ini ayat dalam surah Maidah sambungnya, maka hendaklah kamu tayamum. Baik. Jadi kata Ibn Abbas, apabila seorang kena luka di jalan Allah dan berpenyakit kudis atau bernanah, lalu dia junub tetapi dia takut akan mati jika dia mandi, maka dia boleh bertayamum. Tadi diriwayatkan ada Ruqutni secara mauqu dan dinyatakan marfu' oleh Al-Bazzar. Sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim menilainya sebagai hadis yang sahih. Baik, pembahasan hadis ini adalah yang pertama tentang sanadnya. Sebagaimana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, hadis ini diriwayatkan daripada dua jalan. Satu adalah secara mauquf. Apa makna mauquf? Terhenti. Terhenti kepada siapa? Ibn Abbas. Ya, ini kata-kata Ibn Abbas. Ini riwayat Dharqutni. Adapun riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya marfu', secara marfu', ya, ini sampai kepada Rasulullah SAW. Ini adalah kata-kata Rasulullah SAW. Adapun daripada sudut yang mensahihkan hadis ni, ada dua ulama yang mensahihkannya, adalah yang pertama Ibn Khuzaimah dan Al-Hakim. Mereka menilaikannya sebagai hadis yang sahih. Dalam nota kaki, Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala menta'ifkan hadis ini. Kalau maksudnya dia sampai pada Rasulullah SAW, memang betul. Inilah yang kuat. Hadis ini tak sampai pada Rasulullah SAW, tetapi dia sahih secara mauquf. Jadi kalau datang daripada Ibn Abbas, maka masih lagi boleh kita bahaskan maknanya. Sebab ini adalah tafsir daripada seorang sahabat. Baik, terlihat dalam kitab penjelasan kalimat. Jadi Abu Zur'ah dan Abu Hakim, perenggan yang kedua, mengatakan Ali Ibn Asim salah dalam masalah ini. Al-Bazzar mengatakan, kami tidak mengetahui ada orang yang fiqah yang menyatakan sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Atha. Atha ni Atha ibn Sa'ib, kecuali Jarir. Jadi muridnya Jarir. Adapun yang lain tak pernah naikkan dia, yang ini marfu' dengan dia sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ma'in, yang Yahya bin Ma'in mengatakan bahawa dia mendengar dari Atha setelah Atha rancu hafalannya. Maka dengan demikian kemarfu'an hadis ini tidak jelas. Jadi Atha ni salah seorang yang mukhtalaf, yakni berubah hafalannya. Tapi ketika dia dah tua. Dan Jarir ini meriwayatkan daripada Atha ini bila lepas Atha Atha ibn Sa'id ini, Jarir meriwayatkannya selepas Atha itu berubah hafalannya. Jadi ini dikenal pasti oleh Ibnu Ma'in rahimahullah ta'ala. Oleh itu riwayat Jarir daripada Atha, cara marfu' ini lemah. Jadi kita kena balik kepada riwayat yang lain yang mengatakan dia mampu sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Baik, kemudian dia tersudut tafsiran hadis ini. Jadi dia adalah kata-kata Ibnu Abbas. Beliau sedang mentafsirkan ayat dalam surah Al-Ma'idah yang berkaitan dengan tayammum. Wa in kuntum marba, jika kamu sakit, marba adalah plural untuk marib, ataupun ala safar, di dalam safar, dalam perjalanan. Jadi yang pertama adalah maksud daripada sakit ini, kata Ibn Abbas, apabila seorang lelaki itu lakanat birrajuli aljirahatu, ada jirahah, jirahah ni maknanya luka, dan diterangkan fi sabilillah, luka di jalan Allah. Apa makna di jalan Allah? Dalam jihad fi sabilillah. Wal quruh, quruh adalah sejenis daripada luka yang kita boleh katakan nanah dan sebagainya, luka yang besar. Jadi lepas itu dia takut mati disebabkan luka tersebut, maka hendaklah dia mandi. Minta maaf, kalau dia takut jika dia mandi dia akan mati, maka hendaklah dia bertayamum. Ada beberapa perkara di sini. Jadi maksud sakit yang di dalam ayat ini mengikut Ibnu Abbas adalah sakit yang macam mana? Luka-luka di jalan Allah. Zahirnya ada pengkhususan jenis luka, bukan sebarang luka. Luka jatuh motor, jatuh kat toilet dan kat longkang dan sebagainya, itu bukan fisabilillah punya jatuh. Dia nak kena jatuh dalam jihad. Zahir tafsiran ini. Baik, ataupun al-quruh. Yang ini juga fisabilillah. Ini maksudnya jiraha wal quruh fi sabilillah, khususnya macam tu. Yang ini naik kuda jatuh ke, ataupun kena pedang ke, atau kena panah dan seumpamanya, atau terpegang benda tajam. Yang penting dalam perjalanan fi sabilillah atau dalam jihad, nak balik jihad. Lepas itu dia junub dan dia takut kalau dia mandi dengan luka tu dia akan mati. Jadi bukan sebarang luka lah, bukan sikit-sikit punya luka, luka yang apa ni, ya, yang besar, yang dalam, banyak dan sebagainya. Yang mana kalau dia mandi juga, luka-luka kita tahu, sebagian luka tu kalau dah teruk, kena air, dia boleh memudaratkan, boleh pecah badan tersebut. Baik, dan boleh bawa kepada maut. Lagi-lagi tengok tempat, kalau kat kepala dan seterusnya, luka tempat yang membahaya ni, kalau kenakan air banyak-banyak, maka dia boleh mengakibatkan kematian. Jadi kalau dia takut demikian, walaupun belum tahu lagi mati ke tidak, belum try, janganlah try lah, try tak ada can lagi lah kan. Jadi takut saja dia dah boleh bertayamum. Jadi ini tafsirannya. Jadi sebahagian ulama mentaktidkan, meletakkan syarat bila tu sakit yang mana kita hukumkan sakit yang boleh kita bertayamum. Kalau ikut lafaz marad atau marid, baik, ini semua orang yang sakit, tak kira apa juga. Antaranya sakit dalaman, tak ada luka apa pun, dia demam, demam panas dan sebagainya. Sakit gigi pun demam, apa ni, adalah satu penyakit juga. Sakit perut pun sakit. Asalnya semua jenis sakit kalau ikut lafaz. Tapi adakah semua jenis sakit boleh meringankan atau memberikan rukhsah untuk kita bertayamum tak perlu nak berwuduk? Ini tidak difahami. Jadi macam mana punya sakit? Kalau kita lihat Ibn Abbas, beliau menganggap sakit yang ada kaitan dengan apa? Yang ada kaitan dengan luar badan. Sebab kita tengah bercakap berkaitan dengan wuduk dan mandi. Dan wuduk dan mandi adalah ibadah yang berkaitan dengan luar badan, bukan dalam. Kita tak suruh telan air wuduk, telan air air mandi. Jadi dia adalah sesuatu sakit yang ada di atas badan. Jadi Ibn Abbas mentafsirkan jenis sakit tersebut. Jadi kalau sakit itu adalah luka-luka dan dia sebut sini fi sabilillah, adakah menunjukkan mesti fi sabilillah? Yang benar dalam masalah ini, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dan para muhaqqiqin, bila mereka mengkaji tafsiran-tafsiran daripada sahabat, daripada salafus salih, daripada tabi'in, mereka dapati bahawa biasanya tafsiran mereka berbeza-beza. Zahirnya berbeza-beza. Kalau kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ada orang, ada salaf kata tunjukkanlah kami Islam, ada kata tunjukkanlah kami sunnah, ada kata tunjuklah kami jalan Abu Bakar dan Umar, jalan yang lurus ada yang katakan, ada jalan jalan istiqamah. Macam macam tafsir, nampak semua beza-beza. Lapas dia beza-beza. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Apa tu kebaikan? Kebaikan ada tafsiran dia adalah rumah yang bagus, ada kata dia adalah transport yang bagus, ada yang kata isteri yang salihah, ada yang kata itu, ada yang kata yang ini. Nampaknya zahir berbeza-beza, tapi kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahawa para salaf ni bila tafsirkan Al-Quran, mereka biasanya memberi tafsir dengan mital, dengan perumpamaan ataupun contoh. Sebab itu kita dapati zahirnya berbeza-beza. Kalau kita lihat maksud dia semua sama, semuanya hasanah, semuanya baik, tapi mital saja. Jadi tak ada pencanggahan di situ. Ini hanyalah khilaf dari sudut tanawu', hanya mital. Begitu juga kita kalau lihat dalam tafsiran Ibn Abbas ini, di jalan Allah, luka di jalan Allah, bukan mesti di jalan Allah, tapi contohlah biasanya luka di jalan Allah. Tapi kadang-kadang kalau lukanya di dalam negeri, tempat kerja dan sebagainya, hatta dengan kerana maksiat pun tu lah, ya, tengah racing naik motor tu lah, jatuh luka, habis tak boleh semayang sebab tak boleh tayamum, sebab minta maaf, tak boleh mandi, tak boleh mandi dan tak boleh tayamum. Lagi teruk kita kalau katakan tak payah semayang. Jadi ini hanyalah contoh saja, hanyalah contoh saja. Adapun sakit dalaman, sakit dalaman ni ada dua keadaan. Satu yang memberi kesan kepada apa ni, yang mempengaruhi apabila kita nak berwuduk ataupun untuk mandi, mandi junub. Kerana apa? Kerana demam panas ke, atau demam sejuk ke, tak tahu demam demam apa lagi. Baik. Kadang-kadang seperti itu kan ada. Jadi ini dianggap sebagai apa? Sakit yang memberikan ataupun meringankan kita daripada kita ambil yang azimah, iaitu mandi ataupun berwuduk dengan air. Adapun kalau sakit tu sakit perut yang tak ada kaitan dengan wuduk dan mandi, sakit gigi, sakit apa lagi, sakit mata dan sebagainya, tak ada kena-mengena, jadi ini semuanya tak masuk dalam rukhsah. Walaupun lafaznya ada marid. Jadi kalau awak nak ambil yang zahir, ini samalah dalam bab puasa kan ada. Kalau Ibn Hazm sakit apa semua boleh, janji tak sakit zahir, dalil macam tu. Tapi kalau siapa lihat maknanya, sakit ini ada makna apa dah? Yang memberatkan seseorang itu, menyusahkan dia, hampir-hampir dia tak mampu untuk mandi junub ataupun berwuduk dengan air. Jadi ini yang benar dalam masalah ini. Jadi yakhafu an yamut, dia takut akan mati. Jadi ini adalah berat sangkaan. Berat sangkaan sama ada datang daripada seorang yang pakar, seorang tabib yang dipercayai, kalau kau pakai air mandi, kalau kau wuduk, kau boleh mati. Ataupun dirinya sendiri dapat rasakan ini akan mengakibatkan kebinasaannya. Jadi setiap orang tahu keadaan diri, dia boleh tahan ataupun tak boleh tahan. Sekarang buka aircon, ada orang tahu dia boleh tahan lagi sekejap, atau dia tak boleh tahan lagi sekejap. Baik. Tak semua orang sama. Doktor macam mana pun takkan tahu berapa kuat tahanan kita, ketahanan kita. Jadi kata ulama, sebab tu kata ulama, banyak orang, kebanyakan orang ni tabibun nafsihi. Seorang itu adalah doktor untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah dia tahu keadaan dirinya, dia tahu sakit teruk sangat ataupun tidak. Nah, jadi kalau demikian hendaklah dia bertayamum. Ini adalah tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini sebenarnya disepakati oleh ulama ataupun disepakati oleh kebanyakan ulama untuk mentakdirkan jenis sakit, darajat sakit yang membolehkan kita bertayamum. Setelah kita bahaskan tentang tentang tayamum, tentang sifat tayamum dan masalah-masalah kalau jumpa air dan sebagainya, sekarang nak diterangkan tentang sakit yang membolehkan kita tayamum. Ini maksud daripada hadis ini. Yang kita tahu hadisnya hadis mauquf daripada Ibn Abbas, jadi boleh kita ambil maknanya. Lihat muka surat 248. Jadi fisabilillah hanya contoh, kerana seandainya luka itu akibat terjatuh, maka hukumnya sama sebab luka juga. Dan kerana itu hanya sekadar contoh, maka boleh bertayamum kerana takut adanya bahaya. Jika tidak, maka perkataan Ibn Abbas khawatir akan mati menunjukkan bahawa tayamum tidak sah kecuali kerana takut mati. Ini juga masalah. Adakah sakit tu mesti sakit yang kita takut boleh mati? Kalau sakit sangat tapi tak matinya, tak boleh. Tak boleh tayamum. Mesti nak kena wuduk dan tayamum juga. Ya, luka-luka mah, luka juga tak basuh juga. Baik, sakit pekik-pekik lah, mesti nak kena mandi dan wuduk. Ada tak ulama sekarang yang gitu? Jawabnya ada. Ini adalah pendapat masyhur daripada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak kasih peluang. Selagi belum mati ataupun boleh bawa kepada mati, mesti nak kena wuduk dengan air, mandi dengan air. Dan juga salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Jadi bukan sembarangan sakit. Adapun Al-Hadawiyah, Hadawiyah ni mazhab Syiah di Yaman. Dan Malik, salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan Al-Hanafiyah, mereka membolehkan tayamum kerana takut bahaya, takut mudarat, dengan alasan umum ayat di atas. Daud dan Al-Mansur, ini adalah mazhab Zahiri, berpendapat boleh bertayamum bagi orang yang sakit, apa juga sakit, sekalipun tidak takut adanya bahaya sesuai dengan zahirnya ayat tadi. Jadi dia konsisten lah, konsisten, dia pakai zahir. Sebab tu namanya mazhab Zahiri. Adapun mazhab Al-Hadawiyah ni mazhab Syiah. Sepatutnya dah tak payahlah kita sebut-sebut lagi. Kita sekarang kalau tulis kitab, tak kalau kita tahu pun mazhab Syiah ke apa, kita tak boleh masukkan lagi dalam kitab kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Sebab apa? Sebab Syiah bukan Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Syiah adalah mazhab Ahlul Bid'ah. Jadi apapun khilaf mereka, tidak ada kesannya kepada fiqh kita, pada hukum akam. Dia tidak menjejaskan ijma'. Dia tak perlu kita nak sebutkan khilaf mereka ataupun nak pelajari khilaf mereka. Kalau awak betul-betul belajar mazhab Syiah, awak akan terperanjat. Mazhab mereka dahsyat. Baik. Banyak sangat bersalahan dengan apa? Dengan as-sunnah dan mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Sebagian website-website telah mengeluarkan perkara yang amat pelik dan amat syas dalam mazhab Syiah. Baik. Jadi tak sepatutnya kita masukkan lagi dalam kitab kita. Tapi kalau orang tanya kenapa Imam As-Sunani rahimahullah taala masukkan mazhab Hadawiyah dalam kitab Subulus Salam? Jawabnya adalah kerana keadaan. Beliau tinggal di Yaman dan beliau adalah imam sunnah ahlu sunnah wal jamaah. Dan telah kita terangkan bahawa beliau antara orang yang menyokong dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di Najd. Baik. Dan beliau juga seorang yang keras menentang al-bid'ah. Dan tempat dia sendiri banyak bid'ah, iaitu mazhab Syiah. Dan dia tulis kitab ini. Dan kitab ini sebenarnya adalah ringkasan daripada syarah Bulughul Maram yang lain, seorang ulama' daripada Maghribi, iaitu kitab Badrut Tamam. Kitabnya lebih panjang daripada ini. Panjang, lebih panjang daripada kitab ini. Tapi penuh dengan faedah yang menarik. Tapi oleh kerana dia takut panjang sangat, Imam Sunani ni, dia ringkaskan jadi Subulus Salam. Jadi dia asalnya adalah ringkasan. Begitulah kitab-kitab ulama. Kalau pendek, orang panjang kan. Dah panjang, orang pendek kan. Pendek, panjang. Jadi jadilah memang gitu. kalau dah terlampau panjang sangat, dia boleh jadi apa ni? Membosankan. Ataupun benda-benda yang tak berfaedah, tak panjang sangat. Itu pun kita tak mau. Kalau pendek sangat, bukan mesti bagus pendek. Sebab dah pendek sangat, singkat sangat, betul tak? Kan kita tak faham. Itu permasalahan. Jadi hendaklah kitab itu jangan tawil mumil, panjang dan membosankan, ataupun kasir mukhil, kasir pendek dan cacat. Jadi hendaklah dia tengah-tengah. Jadi kita tambah-tambahlah perkara-perkara yang belum disebutkan oleh ulama dahulu, itulah kitab yang baik. Oleh kerana tempat dia banyak orang Syiah, dia bawakanlah mazhab Syiah kat dalam. Jadi orang Syiah boleh apa? Boleh beli. Jadi marketing strategi dekat situ, dia baca mazhab Syiah ada. Ada juga mazhab apa? Al-Sunnah wal Jamaah, bahasan pembahasannya. Jadi itu uzur untuk beliau rahimahullah taala. Adapun sekarang kalau kita dekat tempat yang macam tempat Al-Sunnah wal Jamaah, tak payah kita tulis lagi mazhab-mazhab Syiah ini. Jadi yang benar adalah sakit itu tak mestilah sampai kepada mati, takut mati. Tapi daripada sudut maknanya, sakit itu adalah sakit yang memudaratkan. Dan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang masyhur, la darara wa la dirar. Tidak ada memudaratkan orang lain ataupun memudaratkan diri sendiri. Itu dinafikan oleh syariat. Baik, hadis yang berikutnya. Hadis 126, Mu'an Aliin radhiyallahu anhu qala, inkasarat ihda zandai fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amarani an amsaha 'ala al-jaba'ir. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahin jiddan. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, salah satu pergelangan tanganku patah. Maka aku tanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyuruhku untuk mengusap di atas perban. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang lemah sekali. Perban, orang Indonesia di sini tahulah, kita memang tak faham. Alal jaba'ir. Jaba'ir ni adalah seperti tali untuk buat ikat tulang yang patah. Jadi dia bukan sebarang kain, bukan sebarang ikatan, tapi ikatan untuk merapatkan tulang yang patah. Jadi dia tak semestinya dalam bentuk balutan. Kalau dibalut biasanya apa ni? Kerana luka. Itu bandage lah. Kalau patah tak semestinya kita bandage semuanya kan. Tapi yang penting kita apa ni? Kita rapatkan. Mungkin kita letak kayu kat situ ke, kita ikat lepas tu. Tak mestinya semua kita bandagekan dia. Kadang-kadang kita kaskan dia semuanya. Zaman sekarang dah ada simen putih, nak pakai simen hitam pun boleh juga. Jangan sampai pakai seraming sudah. Kita tutup semuanya, tengok keadaan. Jadi itu maknanya al-jabirah. Jabirah sejabar. Jabar maknanya apa? Rapatkan, ratakan. Orang Indonesia suka pakai jabar. Itulah untuk menguatkan. Jadi apa berlaku bila tulang yang patah tu kita dah ikat? Apa yang akan berlaku? Nanti lama-lama dia akan apa? Dia akan rapat balik, dia akan kuat balik. Itu dia. Itu yang dilakukan dalam kemalangan patahnya tulang. Dan zindai, zindai ni lah tulang kat sini. Tulang antara ni dua tulang ni. Ni zin, ini zin. Salah satu ni patah, apa nama dia? Tulang apa? Pergelangan tangan. Salah satu daripadanya patah. Jadi Ali radhiyallahu anhu dalam hadis ini tanya Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW suruh sapu saja. Kalau hadis ini sahih, inilah hukumnya. Baik. Tapi kalau hadis ini tidak sahih, apa pula hukumnya? Yakni apa hukum orang yang keadaan seperti itu? Orang yang tangannya patah, lepas tu dia perlu ikatan. Dan ini kita tahu semua adalah tempat apa? Tempat untuk wuduk. Baik. Jadi bagaimana nak berwuduk? Tak payah wuduk terus. Dan kalau mandi macam mana tak payah mandi terus? ataupun macam mana. Kalau ikut hadis ini, Nabi SAW perintahkan untuk dia menyapu atas ikatan tersebut. Bukan maksudnya dia tak payah wuduk langsung semua sapu situ je. Maksudnya dia wuduk semuanya sampai dekat tempat ikatan, sapu. Tak perlu nak buka dan basuh. Baik. Tetapi hadis ini daripada sudut sanadnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, tapi dengan sanad yang lemah sekali. Ini adalah hukum Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, di Amirul Mukminin dalam hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dia kata dengan sanad yang wahin jiddan. Wahin tu lemah. Wahin tu dah lemah sangat. Jiddan lagi sangat-sangat lemah. Apa sebab agaknya sanadnya sangat-sangat lemah? Biasa kalau ada sanad macam ini ataupun hukum yang ini, mesti perawi itu ada masalah yang amat besar, hampir-hampir kepada pendusta. Dia akan sebut macam ini, wahin jiddan, ataupun dituduh pendusta. Baik, saya rasa ada pembahasan oleh Imam San'ani rahmat ta'ala di sini. Baik, kata beliau, diriwayatkan oleh Ibn Majah dengan sanad yang lemah sekali, yakni aku mendapatkan dia sangat lemah sekali. Al-jiddan ni, dia pakai kalimat al-jidd, adalah penelitian sebagaimana dikatakan dalam Al-Qamus. Maksudnya saya meneliti kedhaifan hadis dan benar-benar mendapatkan kelemahannya. Baik, sekarang kita nak pergi kepada sebab dia lemah. Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad dan lain-lainnya mengingkari hadis ini. Mereka mengatakan demikian kerana hadis itu dari riwayat Amru ibn Khalid al-Wasiti, seorang pembohong besar. Besar dia cakap pelan-pelan. Sama juga. Besar pelan-pelan ke besar kuat-kuat? Pembohong besar, pembohong besar. Sama je kan? Tetap bukan sebarang pembohong. Pembohong besar. Diriwayatkan juga hadis ini oleh Daruqutni dan Al-Baihaqi. Dari dua sanad lagi lemah. Jadi maknanya dia adalah dalam keadaan tenat, dalam keadaan ICU, semua lemah. Yang nak tolong dia lagi lemah daripada dia. Jadi kalau ada banyak pun tak boleh kuat menguatkan, tak boleh angkat dia. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dan beliau juga ulama hadis selain daripada ulama fikih, para hafiz telah sepakat akan kedhaifan hadis di atas. Sepakat. Kalau pas ini ada orang kata hadis ini tak, hadis ini kuat, maka dia telah apa ni, menyalahi kesepakatan ulama-ulama hadis. Asy-Syafi'i, imam dia berkata, seandainya aku mengetahui sanadnya sahih, aku akan sahihkan hadis ini termasuk di antara hadis yang aku istikharahkan kepada Allah. Imam Syafi'i pun tak tahu hadis ni sahih ke tidak. Baik, kalau dia sahih, dia akan apa ni, dia akan beramal dengan apa ni, dengan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Baik, ada beberapa hadis yang senada dengan hadis tersebut. Senada maknanya semakna menurut Al-Baihaqi tidak ada satu pun yang sahih kecuali hadis yang berikut ini. Jadi masalah ni bukan daripada hadis tadi. Dia punya jalan dia. Amru bin apa? Khalid Al-Wasi Zaid bin Ali, daripada bapaknya, lepas sebab gini daripada datuknya, daripada Ali. Baik, permasalahannya dekat sini. Dia dituduh oleh Imam Bukhari mungkarul hadis. Siapa kata ni? Bukhari. Kita lihat Imam Ahmad kata dia pendusta. Ibnu Ma'in juga. Dan Kebanyakannya kata macam gini. Tapi Bukhari biasa jarang dia katakan orang tu pendusta. Lagi-lagi besar, tak ada. Dia selalu cakap kata-kata dia tu lunak sikit. Mungkarul hadis. Tapi dia punya mungkarul hadis tu dahsyat. Sangat lemah orang ni. Iaitu tidak halal meriwayatkan daripadanya. Biasanya ada, sama ada dia banyak sangat salah, hafalan dia teruk sangat, ataupun adalah dia. Ya, ini waraknya teruk sangat, tak boleh dipercayai. Jadi mereka menuduhnya seperti Waqi' al-Jarrah, menuduh dia sebagai memalsukan hadis. Sebab itu dinamakan apa ni? Pembohong besar. Jadi masalahnya bukan Ali bin Abi Talib. Ada orang sangka bila kita tolak hadis ini, hadis Ali bin Abi Talib tau. Bukan masalah dia. Dan ada yang lagi dahsyat. Dia kata ni kan Rasulullah SAW. Disabdakan Rasulullah SAW. Mana boleh Rasulullah SAW sebutkan hadis palsu. Hadis da'is. Wama yang teku anil hawa in huwa illa wahyun juha. Dia tidak berkata-kata Rasulullah SAW ni, melainkan dengan wahyu. Dia tak berkata-kata dengan hawa nafsu. Macam mana boleh kata ni da'if? Dia kata, apa cerita ni? Kita bukan cakap Rasulullah SAW keluarkan hadis da'if, keluarkan hadis palsu. Kita tengok yang bawah dia, yang sampai kepada, nak sampai sanad kepada Rasulullah SAW. Ada perawi yang yang tidak berkata-kata dengan wahyu, kata-kata dengan hawa nafsu, ni lah dia. Tapi kenapa hadis ini tak dihukum sebagai palsu? Tidak semua hadis yang ada sanadnya pendusta, hadisnya adalah maudhu', tak semestinya. Tak kena faham kaedah. Tak semestinya semua hadis yang ada sanadnya tu pendusta, hadis itu memang palsu juga. Tidak semestinya. Itu kena lihat angle-angle lain. Sama ada daripada matanya ke, ataupun lihat daripada dia ada perkara-perkara lain nak kena lihat. Walau bagaimanapun, Amru bin Khalid ini tak ada apa-apa dengan nama dia. Nama dia tak ada masalah. Masalah dia lah orangnya. Dia terkenal sebagai meriwayatkan hadis-hadis palsu maudhu'at daripada Ali radhiyallahu anhu. Apa makna ulama cakap macam itu? Dia terkenal meriwayatkan hadis palsu daripada Ali. Kita tahu dia bukan anak murid Ali radhiyallahu anhu. Tapi maknanya, maknanya dia nanti last atas dia apa? Semuanya Ali. Kat tengah-tengah apalah sanad dia taruh? Ni daripada bani, daripada bapak dia, datuknya tu semua dia letak pada pandai-pandai. Nanti last kat situ dia letak Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada orang specialize buat hadis palsu daripada Ali bin Abi Talib. Ada specialize daripada Abu Hurairah. Dia macam itulah, dia suka letak-letak apa? Sanad dia sendiri. Lepas tu kat atas tu dia pandai-pandai dia karang-karangkan hadis. Jadi ulama dah kenal orang ini, oleh itu hadis ini tidak boleh dijadikan hujah. Maknanya maksudnya apa? Tak boleh kita katakan Rasulullah SAW telah berkata dengan hadis ini. Siapulah atas jabirah itu. Lantas diterangkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, semua hadis-hadis berkaitan dengan hal ini tidak sahih, kecuali hadis yang berikut. Jadi kita baca dulu hadis yang berikut ini. Hadis 127. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Jabirin radhiyallahu anhu ar-rajul allazi shujja fartasala famata innama kana yakfihi an yatayammama wa yahsiba ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu 'alayha wa yarsilu sa'ira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi dha'f wa fihi ikhtilafun 'ala rawihi. Iaitu dari Jabir radhiyallahu anhu tentang orang yang luka kepalanya, lalu dia mandi dan meninggal. Maka Nabi SAW bersabda, cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan secarik kain, kemudian dia mengusap di atasnya dan mencuci sekujur tubuhnya, ini badan yang lain. Hadis ni kata Ibnu Hajar diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang ada kelemahan padanya. Itu terjemahan yang lebih tepat, bi sanadin fihi dha'fun, ada kelemahan padanya, beza dengan sanadnya yang lemah. Ada kelemahan, jadi kurang sikit lemah daripada sanad yang lemah. Ini adalah kata-kata yang lebih lebih ilmiah. Dan terdapat khilaf pada perawinya. Ini semua adalah kata-kata daripada sudut mustalahul hadis ataupun daripada ulumul hadis. Jadi ini pun tak kuat sangat. Kalau ikut tahqiq hadis ini, apa kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, hadis ini hasan, betul? Mutaqaji 411. Di dalam kitab beliau Sahih Abu Daud, Albani mengatakan hasan tapi tanpa adanya kalimat innamaka nayakfi, yang cukup bagimu hanyalah begini-begini sampai habis. Yang sahih cuma kat atas dia je. Sama juga datangnya. Jadi hadis ni sebenarnya dhaif dari sudut sanad. Tapi kenapa dibawa oleh Ibnu Hajar sekali lagi? Kerana diguna pakai hadis ini oleh ulama-ulama. Sama ada hadis ini mereka sahihkan ataupun mereka guna pakai kandungan hadis ini, matan hadis ini. Dan selalu kita dah bertemu dengan hadis-hadis seperti ini yang mana sanadnya dhaif. Sepakat hadisnya dhaif, yakni matan sanadnya, tapi mereka gunakan, ambil faedah daripada kandungannya. Kenapa? Sebab kandungan itu sahih mengikut riwayat-riwayat lain ataupun daripada umumnya Al-Quran dan hadis. Jadi ini akan kita bahaskan insya-Allah lepas solat Isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Kita kembali kepada hadis Jabir radhiyallahu an tentang seorang lelaki yang luka pada kepalanya, lalu dia mandi dan meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, cukuplah baginya untuk bertayamum dan membalut lukanya dengan secarik kain, kemudian dia mengusap di atasnya dan mencuci badannya yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang terdapat kelemahan padanya dan terdapat pula ikhtilaf pada rawinya. Sebelum kita bahaskan hadis ini, hadis tadi, hadis daripada Amr bin Khalid, daripada Zaid bin Ali, daripada bapa, daripada datuknya, daripada Ali bin Abi Talib, bahawa salah satu daripada tulang gelenggang tangannya itu patah. Kemudian Rasulullah SAW telah ditanya oleh beliau dan telah memerintahkan beliau untuk menyapu atas balutannya. Hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah yang masyhur. Kalau diterangkan begini, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, maknanya adakah diriwayatkan oleh Bukhari? Adakah diriwayatkan oleh Muslim? Tidaklah. Adakah diriwayatkan oleh Sunan dalam Sunan Abu Dawud? Tidak. Dalam Sunan At-Tirmizi? Tidak. Dalam Sunan Nasa'i? Dalam Sunan Ibnu Majah? Ya. Jadi itu adalah kitab yang enam. Dan tidak juga dalam Al-Muwatta biasanya. Dan satu daripada perkara yang didapati setelah penelitian, yakni surface observation, yakni apa yang dilakukan oleh ulama, mereka dapati bahawa kitab atau hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, kalau dia bersamaan, yakni hadis itu juga diriwayatkan oleh teman-teman yang lain, sunan-sunan yang lain, biasanya insya-Allah okey, tak ada masalah. Tetapi bila hadis-hadis di dalam Sunan Ibnu Majah itu tak ada dalam sunan-sunan lain, tak payah nak cakap Bukhari dan Muslim lah, tak ada dalam sunan-sunan lain, yakni dia sendirian meriwayatkan hadis itu, maka biasanya susah kita nak jumpa hadis yang sahih. Biasanya dia tak sahih, lemah. Ini adalah kitab, kedudukan kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi daripada sudut kesahihan darajat kitab-kitab hadis ni, kitab Sunan Ibnu Majah yang keberapa? Yang terakhir. Yang terakhir. Kemudian yang mana lagi kuat, Ibnu Abu Daud ke, At-Tirmizi ke, An-Nasa'i, itu ada pembahasan lain. Tapi kitab Sunan Ibnu Majah adalah kitab yang paling banyak hadis lemahnya. Bahkan telah didapati bahawa ada hadis palsu di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi sebab itu tak boleh kita baca kitab menerangkan apa fadail amal contohnya, lepas tu ada dekat situ diriwayatkan oleh Tirmizi, dan boleh juga ada diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sebab kitab ni tak selamat daripada apa? Daripada hadis yang sangat lemah, bahkan hadis palsu pun. Dan hadis nisfu Syaban, bila datang nisfu Syaban, puasalah pada siangnya dan dirikanlah solat pada malamnya. Itu ada kat mana? Ibnu Majah. Ada Ibnu Abi Sabrah kat situ. Pun Bukhari cakap mungkarul hadis. Bila kita terangkan hal ini kepada orang, mereka tetap tak mau, tak mau terima dan sebagainya. Dan mereka mulalah berikan alasan, takkan Imam Ibnu Majah tak tahu. Dia cerita macam tu lah. Dia masukkan hadis kat dalam kitab dia, mestilah sahih. Adakah mesti hadis tu ada dalam kitab awak, hadis tu sahih? Tidak, itu bukan kaedah. Melainkan dia hadis dalam sahih Bukhari, ialah sahih Muslim. Lain daripada kitab ni, hatta dia namanya sahih Ibn Hibban pun tak boleh kita terima bulat-bulat dia sahih. Walaupun dia dalam sahih Ibn Khuzaimah pun tak boleh kita terima bulat-bulat juga. Apalagi dalam kitab-kitab lain yang disepakati sahih semuanya adalah dalam Bukhari dan Muslim. Itu pun ada sedikit perkara-perkara atau beberapa huruf daripada hadis-hadis itu yang ada pertikaiannya. Ada pun hadis kita ini bukan daripada Ibnu Majah, daripada Abu Daud. Dan hadis ini tak ada dah lemah sangat, tapi fihi da'fun. Bukan sanad lemah, tapi sanad yang ada kelemahan. Lemah jugalah. Tapi mana lagi lemah? Sanad yang lemah ke sanad yang ada lemah? Awak punya, awak orang sakit atau awak ni ada sakit? Tidak kan? Jadi ni ada. Hadis ni ada kelemahan dia. Bila diperiksa, kelemahannya ada pada Az-Zubair ibn Harith atau Quraid. Perawinya. Perawi yang riwayat daripada Atta'. Atta' ni ialah Atta' ibn Abi Rabah. Riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya ada orang yang buta kepalanya, dia ada junub dan dia mandi juga. Dalam riwayat dia dah tanya orang, dia tanya sahabat, boleh tak, mestikah aku mandi, ada luka kat kepala ni? Sahabat-sahabat kata mesti mandi, Allah perintahkan mandi. Jadi dia pun mandi, dia mandi mati. Nabi SAW marah, qataluhu, mereka telah membunuh, kenapa kamu tak tanya kepada orang yang tahu? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ubat kebodohan itu, tidak tahu itu adalah bertanya. Patutnya mereka tanya, itu kata Rasulullah SAW. Jadi ini antara hadis yang selalu digunakan oleh ulama tentang kepentingan atau bahayanya beri fatwa tanpa ilmu. Dan taklah bertanya kepada ahlinya. Dan akibatnya boleh sampai kepada yang paling serius, iaitu sampai menyabut nyawa seorang. Allah SWT tak perintahkan kita sampai macam itu, sampai bunuh diri. Allah SWT telah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kamu campakkan diri-diri kamu ke dalam kebinasaan. Dan orang yang ada luka kat kepala, kalau dia mandi boleh mati, memang mencampakkan dirinya kepada kebinasaan. Tapi bukan salah dia, salah siapa? Orang yang beri fatwa. Ini insya-Allah marah. Tapi kata mereka telah membunuh. Tapi ada tak dia dihukum bunuh balik? Cok kepala dia, lepas tu mandikan dia. Taklah, tak adalah kena kisos. Sebab ni masalah ilmiah. Baik, kita kena istighfar banyak-banyak. Jadi penyakitnya adalah Zubair bin Khariq atau Khuraik ni. Dia adalah layinul hadis. Layin maknanya lembik lah, ataupun halus, lembut. Lembut, tapi bukan lembut apa, lemah lah maknanya. Tapi dia tak betul-betul lemah. Dia dah kategori lemah. Dia bawa sikit daripada Hasan, dia dah bawa. Tapi dia masih paling atas. Sebab tu ada yang mengatakan laisa bil qawi, dia tidak kuat. Tak kuat tu lemah. Ah, tapi tak lemah juga, tak kuat. Ah, jadi ibarat-ibarat ini atau kata-kata ini nak beza-bezakan darajat-darajatnya. Dah tak adalah teruk sangat. Tapi ada kelemahan tak? Adalah. Biasanya kalau lainul hadis maknanya adalah masalah dari sudut hafalannya, riwayatnya. Kemudian bagaimana kata Ibn Hajar, ada ikhtilaf, ada khilaf, perselisihan pada rawinya. Kenapa? Riwayat Abu Dawud ni daripada sahabat Jabir radhiyallahu an. Tapi sebenarnya ada khilaf. Orang lain riwayatkan bukan daripada Jabir tapi daripada Abdullah Ibn Abbas. Jadi ini juga salah satu apa ni, sebabnya penyakit, kelemahan pada pada hadis ini. Dan kita tahu bahawa Syekh Al-Bani rahimah ta'ala telah menda'ifkannya, cuma dia menghasankan yang awalnya. Tapi hadis ini disahihkan oleh sebagian orang lain antaranya Ibn Sakan rahimahullahu ta'ala. Baik. Walau bagaimanapun, tetap kita kena bahaskan masalah luka dalam bab al-wuduk ataupun dalam bab mandi junub. Bagaimana seseorang yang ada luka nak berwuduk ataupun nak mandi junub? Kalau kamu ditanya soalan ni macam mana, tak boleh jawab 100%. Boleh tak boleh tayamum. Jadi kena tafsir, kena buat perincian. Luka tak sama semuanya. Ada luka besar, ada luka kecil. Ada luka yang di anggota wuduk, ada yang bukan di anggota wuduk. Anggota wuduk semua dah tahu kan? Kepala, muka dah di atas lah. Tangan dan kaki. Rupa bukan semua kaki, bukan sampai betis paha. Baik. Dan tangan pun bukan semua tangan, tak sampai ketiak bahu. Baik. Telinga bagian anggota wuduk tak? Telinga anggota wuduk. Tapi wajib tak wajib? Ingatlah. Ada khilaf. Ada khilaf. Tapi kebanyakan ulama kata tidak wajib, sunat sahaja. Sebab kita ada baca hadis yang mana Nabi SAW tidak menyapu telinganya. Jadi kata Syekh Al-Bani rahimah ta'ala, dia kata wajib. Yang juga Imam Ahmad dan Hanbal rahimah ta'ala kata wajib. Tapi yang penting di sini kita dah identify anggota-anggota wuduk. Kalau luka tu pada anggota wuduk, baru kita boleh cerita. Kalau kat luar anggota wuduk, tak ada hal, angkat je lah wuduk. Mana ada excuse. Betul kan? Okay. Cuma kalau nak mandi junub pula, masih tetap ada masalah. Kemudian luka ni ada dua jenis. Satu adalah luka yang perlu kepada balutan, satu yang tak perlu balutan. Ada yang tak boleh dibalut, bukan tak perlu, tak boleh balut. Agak-agak kenapa tak boleh balut? Ha? Open wound. Open wound lah yang patut ditutup. Apa akibatnya kalau kita biarkan luka tu terbuka, jadikan dia open? Akan jadi baik sendiri atau dia jadi teruk? Tengok luka kan, betul tak? Luka kecil-kecil biar buka lagi bagus. Supaya apa? Supaya kena angin, kena apa semuanya, dia cepat baik kalau kecil-kecil. Tapi kalau besar-besar awak biarkan buka, apa jadi? Jadi tempat bertelur untuk apa? Untuk lalat. Memang awak tengok siapa pelari bantang, siapa pelari kambing, kalau ada luka mesti cepat apa? Cepat kena tutup, kena ubatkan. Nanti lalat datang, dia berak kat situ, keluar ulat ni beli. Jadi merebak teruk, boleh mati pasal tu. Padahal luka kecil aja, dia tanduk dia, dia tanduk dia, kena terluka sana sini, awak kena jaga. Leceh. Baik. Kalau kecil biasa, biasa tak ada apa-apa lah. Tapi kalau dia agak dalam sikit, dia ada membahaya. Jadi perlu nak kena tutup. Dan tengok dia besar ke tak besar. Kalau dia kecil, biarkan gitu, kita tutup je dah boleh. Kalau dia besar, kita kena apa? Kena jahit dululah. Baik, jadi itu semua masalah-masalah medical ya. Yang penting perlu balutan atau tak perlu balutan. Kalau diperlukan balutan, dia ada jenis. Dah balut tu, ketika nak wuduk tu, boleh tak cabut sekejap? Ada yang boleh cabut sekejap kan? Tak semua sama. Ada yang susah nak cabut sekejap. Kalau cabut, dia akan leceh besar. Susah lah. Baik. susah sangat. Susah sikit tak apa, kalau susah sangat. Kenapa gagap? Satu balutannya balut, betul balut maminya balut. Teruknya. Jadi kalau nak cabut susah. Ada yang tak boleh cabut lah, pasal dia simen nak gergaji baru boleh. Ataupun sebab-sebab lain. Kalau dicabut dia akan mudaratkan kerana dia terlampau kerana luka yang baru lah, atau dan seterusnya. Boleh? Cakap tadi pasal luka yang terbuka lepas tu lalat datang tu. Kalau ada orang tu ada luka dekat kakinya, dekat buku lalinya, ni ada kan, jalan kat tempat yang banyak lalat contohnya, jadi luka apa ni, lalat kena attack kat kaki dia, boleh tak ketika itu dipanjangkan kain dia, diisbal, tak payahlah nak balut-balut, boleh tak? Ha? Kalau kain seluar dipanjangkan seluar dia, kalau kain dia pakai kain labuh, boleh tak? Boleh. Boleh? Tak boleh. Alif, dia kena buat apa? Dia kena balut. Sekarang tak perlu balut. Bagus. Kalau awak kata tak boleh, baguslah. Balik kepada asal, haramnya sebab. Memang. Tapi ada sebab kita isbal. Ketika itu hukum dah berbeza. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani ni telah sebutkan masalah ni, masya-Allah. Dia kata kadang-kadang perlu isbal kerana apa? Kerana ada luka kat kaki untuk halau-halau kan lalat. Dia boleh. Ada sebab. Kadang-kadang kita kan macam itu. Baik. Tapi bila dah baik, tak payah. Sebab kalau kita tak pasal-pasal nak balut luka, buat lambat baik je dan sebagainya, tak perlu kita tinggalkan. Jadi begini, boleh dicabut ketika nak berwuduk ataupun tak boleh. Baik. Kemudian yang tidak perlu dibalut ataupun tak boleh dibalut ni luka, kerana besar sangat nak balut apa? Tak boleh balut kat badan belakang, nak balut ke badan tadi. Macam mana? Contohnya lah. Jadi ketika itu dia ada dua keadaan, boleh disapu air ataupun tak boleh disapu air. Sapu maksudnya basuh sekali lah, sama ada basuh ataupun sapu. Ada luka boleh kita apa? Kita basuh kan dengan air macam biasa. Apa hukumnya ketika itu? Wuduk macam biasa, mandi macam biasa, kenakan air. Kalau tak boleh basuh, boleh tak disapu air atas dia? Sikit-sikit. Boleh kan? Kalau masih boleh, sakit sikit saja, tapi boleh. Ada luka tak berapa teruk. Ketika itu tetap tak ada uzur. Ini yang dimaksudkan dalam ini, sebab ada hadis tadi tu, hadis Ibnu Abbas ingat tak? Orang yang ada luka fisabilillah, ada nanah ke apa tu, walaupun kat sini kata kalau takut mati kan. Kalau kita terangkan sudah di kalangan ulama, tak mestinya lah sampai takut mati. Kalau bawa ke mudarat sangat. Kalau sakit yang boleh kita tahan, mesti tahan, wajib. Okey, jadi yang itu satu keadaan lain. Kalau tidak, kita sapu saja. Sapu maknanya itu jangan banyak-banyak, sikit aja sapu atas luka tersebut. Ini kalau luka ni luka bukan basah, kalau luka basah tu mungkin cerita lain. Jadi apa hukumnya? Baik, keadaan yang paling kritikal, paling teruk sekali dalam banyak-banyak luka ni, yang mana satu katanya? Yang perlu balutan, yang susah nak cabut, tak boleh cabut. Itu isu apa ni sebenarnya yang dibahaskan oleh ulama. Jadi apa kita nak buat kalau ada luka dekat mata? Jadi kena tutup mata kat sini. Mata kena cuci tak? Mata luar kena cuci, dalam tak payah lah. Mata kena cuci. Okey. Biasa kalau letak situ mata dia tutup ke buka kita tak tahu lah kan. Tak apa. Dia taruh dekat situ. Jadi apa dia nak buat bila dia dah sampai nak basuh muka? Adakah pertama sekali, hukum dia pertama, adakah ketika itu dia tak payah wuduk terus? Kenapa tak payah wuduk terus? Sebab mana ada wuduk separuh-separuh? Sama ada basuh semua yang perlu dibasuh, sapu apa yang perlu disapu, ataupun tak ada terus. Everything or nothing. Itu dia. Satu pendapat lagi adalah apa? Kita basuh mana yang patut, mana yang boleh. Maaf. Kemudian oleh kerana luka tu contohnya memang tak boleh buka, kerana susah nak buka, memudaratkan. Jadi apa kita nak buat? Tayamum. Tayamum. Kenapa tayamum? Bahagian wudu yang tak boleh kenai. Tayamum ni untuk apa? Untuk apa? Gantikan bahagian mata tu. Baik, tayamum dia tayamum kat mata je. Tayamum biasa. Tayamum macam biasa. Biasa tu kat mana? Muka dengan tangan sampai ke pergelangan. Nak muka dulu tangan dulu, tangan dulu muka dulu. Kalau muka dulu tangan dulu, muka dulu baru tangan, itu ikut zahir Quran. Kalau ikut tangan dulu baru muka, itu ikut zahir sebahagian hadis. Tak masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Baik. Tapi sekarang boleh sapu atas bandage atas mata tu. Sapu. Bukan suruh basuh. Sapu dengan apa maknanya? Dengan air, dengan tanah. Termasuk mata, kayu. Baik. Kenapa awak tak sapu atas bandage? Kenapa terus tayamum? Kecuali tak boleh sapulah. Tak boleh sapu, dia terlalu resap dengan pakai kapas ke apa. Terak sikit pun terkena air masuk dalam. Contohnya mudarat. Itu maknanya dia apa ni? Tak boleh disapu pun. Kalau tak boleh disapu, maka benar kita kena pindah kepada tayamum. Apa dalil kita? Kalau ikut hadis-hadis semua, kita dah katakan hadis-hadis ni semua lemah. Tapi daripada sudut makna, inilah yang dimampu atau yang mampu dilakukan dia seorang. Bukanlah Allah perintahkan dia untuk pakai air. Sekarang mana yang boleh kena air, dia dah gunakan. Yang ini tak boleh kena air. Tak boleh sapu pun atasnya. Jadi apa dia nak buat? Dia tayamum. Apa dalil tayamum? Tak ada pun kat sini tayamum. Melainkan kat ada hadis yang dhaif ni lah. Apa dalil? Ini balik kepada asal usul tayamum. Tayamum ni apa kaitannya dengan wudu tu? Dia adalah badal, ganti. Ganti kepada wudu dengan air. Jadi bila tak boleh berwudu dengan air, gantinya adalah dengan tayamum. Walaupun dalam dalil adalah keseluruhan anggota wudu tersebut. Tak boleh, semuanya boleh diganti dengan satu tayamum. Kalau semua boleh ganti, maknanya kepala, muka, tangan, kaki, 6-6 anggota wuduk ni boleh digantikan dengan tayamum, takkan dia tak boleh gantikan portion of 6 bahagian tersebut? Logik tak? Tayamum ni, satu tayamum ni, muka dengan kepala ni tayamum, boleh gantikan seluruh wuduk tu lah kalau tak ada air. Kalau dia boleh gantikan semuanya sekali, seharusnya dia boleh gantikan sebahagian yang anggota wuduk yang tak kena air. Dan dia tetap badal ganti. Dan siapa telah melakukan demikian, dia combinekan wuduk ni dengan tayamum, maka dia telah lakukan apa yang dia mampu. Jadi dari sudut kaedah, dari sudut kias, dia ada kekuatannya. Walaupun dari sudut dalil hadis sanadnya tak ada, tak kuat. Lagi sekali faham eh? Kalau semua tu, semua ni kepala muka tangan ni semua boleh gantikan dengan tayamum, sebahagian daripadanya lebih-lebih lagi patutnya boleh. Siapa yang melarangnya, tak sesuai lah dengan kias. Dan kias kita ni bukan kias daripada outer space, tak ada. Dia bukan satu yang datang daripada mana-mana, daripada angin. Dia daripada apa? Daripada dalil kias dia. Boleh tak ni? Bahkan lebih daripada itu, dalam bab mandi, satu badan, jangan 6 anggota wuduk. Satu badan boleh gantikan dengan satu tayamum. Tak payah kita gulai-gulai ke atas tanah. Apa lagi dengan bahagian kat mata saja atau bahagian kat jari saja yang tak boleh kena air pun tak boleh, sapu pun tak boleh. Betul tak? Nah, isu sekarang ni, baik, kalau orang mengatakan, jadi ada orang yang tak setuju, mesti apa-apa pendapat pun ada yang tak setuju. Jadi mereka mengatakan, pertama tak ada dalil. Tak ada dalil apa? Kombinasi antara wuduk dengan tayamum. Tak ada maknanya tak sahih. Kalau kata tak ada terus tak wujud dalam dunia, bohong. Sebab ada, kita dah baca dah. Cuma tak sahih. Ini ikut tahqiq kita boleh setuju lah. So kita dah tahqiq, adalah kelemahannya. Melainkan ada orang kata sahih tu cerita lain lah. Tapi nak katakan tak ada dalil kombinasi daripada dalil lain selain daripada hadis, maka itu kita kena ulang pengamatan gitu. Kita kena perhatikan lagi sekali. Kaedah mereka adalah bila ada asal, tak boleh kita pakai ganti. Bila kita boleh pakai ganti, ganti ni hanya bila tak ada asal, baru dia ada ganti. Jadi oleh kerana itu, mana boleh kita dah ada asal dan ganti sekali, duduk sekali, wuduk tayamum sekali, mandi tayamum sekali, tak ada macam tu. Dia menyalahi makna badal, ganti. Jadi ini sebuah pembahasan usul saya. Jadi mereka kata tak boleh kita ganti tadi tayamum dengan campur dengan wuduk. Kata apa jawapan kita? Ini bukan kombinasi asal dengan badal. Ini bukan kombinasi wuduk dengan tayamum dengan makna dua-duanya membasuh atau untuk membasuh bahagian yang sama. Wuduk tadi untuk bahagian yang boleh kena air. Tayamum ni untuk bahagian yang mana? Bahagian yang tak boleh. Jadi ada tak satu tempat itu katakan tu macam dua kali basuh? Tak ada, tak berlaku. Jadi demikianlah kata Syekh Tanya Rahmat Ta'ala, bahawa yang benarnya tidak ada kombinasi gabungan antara asal dengan badal dekat sini. Sebab asal tu memang tempat yang boleh kita basuh dengan air, dan badal tu adalah tempat yang tak boleh kena air. Jadi tempat ni lain, jadi tak sama. Baik, walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka mewajibkan, mewajibkan dalam keadaan yang mana kita boleh sapu dengan air. Boleh sapu dengan air. Dia kata sapu dengan air, selepas kita basuh tempat lain dengan air, kita sapu tempat yang luka tu, basuh dengan air, sama ada ke atas dia terus ataupun atas balutannya, dan kita tayamum sekali. Jadi sekarang dah ada apa? Tiga macam. Dia dah wuduk, lepas tu dia sapu dengan air, lepas tu dia tayamum sekali. Dan ni mazhab Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kita tahu sikit lah, kita tahu mazhab ini, dan jawapannya telah kita jawabkan tadi. Kali ini benar, dia telah kombinasikan antara asal dengan badal. Sebab jelas tayamum tadi untuk apa? Untuk tempat yang tak dibasuh, tapi disapu je. Jadi kalau dah sapu, kenapa awak nak tayamum lagi? Jadi ini menunjukkan kelemahan mazhab ini. Boleh? Jadi mereka wajibkan tayamum. Baik, yang benar dalam masalah ini apa dia? Kita kalau boleh sapu, kita sapu dan tak perlu tayamum. Kalau tak boleh sapu, tak payah sapu dan perlu tayamum. Tak boleh buat dua-dua sekali. Jelas tak ni? Jadi dalam bab ini, yang dah sapu ni maknanya tak ada tayamum, yang tak boleh sapu ni maknanya mesti tayamum. Kalau boleh sapu, mesti sapu lah. Mesti sapu, tapi tak ada tayamum. Kalau tak boleh sapu dengan air, mesti tayamum. Dan tayamum ni untuk apa? Untuk tempat yang tak boleh. Ada pun tempat yang masih boleh sapu, dia tak mau sapu, dia terus tayamum. Apa salah dia? Boleh sapu, dia tak nak sapu, dia terus tayamum. Dia akan kata tak ada dalil untuk apa? Sapulah macam biasa. Ataupun tak ada dalil, maknanya lemah dalil-dalilnya. Apa jawab kita? Apa dalil sebenarnya? Kenapa sapu atas? Kenapa tak tayamum kamu je? Siapa tu? Ataupun agak-agak tahu. Tak, sapu pun tak kena anggota wuduk. Ah, itu dia. Itu antara hujah dia. Sapu pun tak guna apa? Tak kena dalam dia. Sapu atas dia. Baik tayamum. Betul tak? Ah, siapa nak jawab? Saya boleh jawab lah. Kalau saya boleh jawab, awak pun mesti boleh jawab. Saya betul ke tu? Tak betul. Saya boleh jawab, saya belajar. Awak tak boleh jawab, belum belajar. Hari ni lah awak nak belajar. Awak boleh agak aje. Sebab tu beza je nak dapat ilmu, nak kena belajar. Nak kena belajar. Dah belajar semua orang kat sini boleh dapat. Jawapannya apa? Saya nak dengar daripada awak yang mungkin dah belajar, mungkin dah dengar. Nah. Tak tahu. Soalan dia, kenapa untuk balutan yang boleh disapu dengan air, kenapa kita tak terus pergi tayamum? Kenapa mesti sapu dulu? Kenapa mesti sapu, tak tayamum terus? Sebab sapu pun bukannya kena apa kat dalam. Itu soalan dia, jelas ya, sekarang dah dengar. Ada air? Ada air tak boleh tayamum? Yang tadi pun ada air, babe. Yang tu yang tidak boleh sapu tu pun ada air pun. Jangan cakap pasal tak ada air. Pasal tak boleh sapu. Sekarang kita cerita boleh sapu. Mungkin dikiaskan dengan sapu. Hop, lagi sapu apa? Sapu sarban. Sapu-sapu stokin dalam masalah-masalah yang masyhur. Macam nak kias dia? Macam nak kias dia? Keringan ketika sudah unduk dan tidak sulit untuk melepas kok, maka yang rusak adalah bagian kok yang tidak kena kulitnya. Baik, apa yang sama dia? Sapu kok ni kena tak dalam kaki tu? Tak kena, itu ada. Bila sapu atas balut ni kena tak dalam tu? Tak kena juga. Kalau dekat sana boleh, dekat kaki boleh, dekat sini pun boleh. Itulah kias. Sejahtera tak kias ni? Selamat tak? Ada apa-apa penyakit tak? Ada. Ada juga penyakit dia? Ada. Apa penyakit dia? Ketika mengusap kuk, seharusnya sudah wudu dulu dan tidak batal dengan mesti ada wudu ketika nak masih pakai kuk tu kena ada wudu. Kita tak nak cerita pasal tu dulu. Tu syarat nak sapu. Sekarang pak takat sapu saja. Disyariatkan. Ada asal usul ke tak dalam syariat? Ada. Itulah. Kalau nak kias, itu je. Nanti syarat letak. Kalau ada syarat, awak letaklah syarat. Baik. Jadi itu dalil dia. Sama juga. Kita sapu atas ke bawah, dia tak kena. Sapu atas, atas sarban kepala, tak kena. Okey, tidak ni? Jadi begitu juga seharusnya kita sapu. Dan sama juga kalau orang kata, mana ada sebahagian basuh dengan air, sebahagian sapu-sapu. Kita dah katakan ada, siapa kata ada? Baik, kalau awak nak kuatkan awak punya kias lagi macam mana? Tadi sapu atas kau ada luka ke kat dalam kaki tu? Ada luka kat kepala? Tak ada darurat, melainkan mungkin sejuk ke. Bahkan kita tahu tu semua tak syarat. Awak pakai foam ni, tak ada syarat sejuk ke, ada luka. Suka-suka nak pakai foam, nak buat cantik je, foam boleh sapu atas je. Betul lah ni? Disepakati oleh ulama. Sama ada senang nak buka hub tu ke, susah nak buka hub tu. Cuma syarat dia yang mereka kata, tak berlubang lah ataupun mesti tutup semua kaki dan sebagainya. Ada pun boleh ada darurat untuk pakai hub, tak ada syarat. Sekarang awak punya bandit ni sengaja suka-suka buat cantik-cantik ataupun ada darurat sakit ni, betul ni, inilah yang kita baru operation, inilah yang kita nak tutup ni. Jadi lalat tak masuk dalam ni. Banyak ada benda sebab. Kalau dibolehkan untuk khuf, seharusnya kias aula lagi boleh kita sapu atas balutan. Siapa yang tak setuju, kita tak nak cakap apa lah. Tapi itulah jawapan kita. Sekarang awak dah belajar kan? Awak tinggal ingat je. Jadi ada asal dia. Kias, kali ni bukan kias. Dalam ibadat ustaz, ya dalam ibadat. Betul, memang dalam ibadat. Sebab tu saya katakan dari dulu, bukan semua kias dalam ibadat tak boleh. Ini bukan jenis tambah-tambah dalam rakaat ke ataupun zikir ke dan sebagainya. Bukan. Jadi sepatutnya kias aula lagi-lagilah boleh. Ya? Jadi kalau dia open wound masih boleh sapu dengan air, buat. Lagi patut lagi. Kalau tak boleh, dia tutup dengan balutan, sapu atas. Ini semua bila memang tak boleh cabut. Kalau boleh cabut ni cerita, cabut dan buat macam biasa. Nah. Itu yang tak boleh campur air, yang combine dengan tayamum itu, yang misalnya sakit mata, combine tayamumnya tangan juga apa muka aja? Ah, kaki juga. Kalau tayamum luka ni, ah, patut kita tambah lagi minta maaf eh. Ada luka di anggota wuduk. Ada yang bukan anggota wuduk, ada yang di anggota tayamum sekali. Ah, macam mana? Dalam banyak-banyak tempat luka, kepala dengan dua tangan sampai ke pulangan, semua sekali tak boleh. Semua kena tutup. Nak tayamum macam mana? Awak kasih contoh yang banyak susah lah. Tapi boleh ditayamum kan tak? Boleh tak tayamum? Saya bukan suruh buat pasir banyak tiup kan? Masih boleh sapu kan? Takkan kena pinggang pun tak boleh? Boleh kan? Kalau boleh sapu je. Itu je orang. Yang tak boleh sapu misalnya di mata. Yelah tadi saya kata lebih ekstrim lagi. Muka semua tutup. Ah, tangan semua tutup. Nah. Buat apa yang kita mampu. Nah. Terbakar teruk tak boleh tayamum. Kenapa tak boleh tayamum? Tak boleh pegang terus. Tak boleh pegang terus. Tak boleh sentuh apa-apa pun. Betul eh? Kalau saya tanya awak sekarang. Sekarang awak pula lah ditanya. Apa nak buat? Tayamum pegang pun tak boleh. Darah tak payah. Semayang aja. Semayang. Awak kasih keadaan paling susah, makin dia susah sebenarnya dia nanti akan jadi apa? Dia makin longgar. Itulah syariat. Idza daqat tasaa. Idza tasaa daqa. Syariat ni bila dah sempit terus dia jadi luas. Bila dia dah luas dia sempit balik. Kaedah. Nah, boleh tak dijelaskan tadi kenapa yang mengatakan tak ada combination antara madar dengan asal itu berapa imam mana? Untuk satu tempat. Oh, nak daripada. Maknanya kalau ikut pendapat tu, kalau kaki dia bandage, kaki bandage, dia tak wuduk dulu buka semua dah. Maknanya dia terus buka. Kalau kaki bandage. Sekarang sifat nak kombinasi. Kalau yang perlu tayamum dengan wuduk tadi, mana nak buat dulu? Sekarang mana nak buat dulu? Starting je terus tayamum. Taruhlah luka dia dekat siku ni kan. Starting terus tayamum. Lepas tu angkat wuduk semua tempat. Sampai dekat luka tu, dia sapu kalau dia boleh sapu lah. Biasanya boleh sapu lah. Luka biasanya semuanya boleh sapu. Ataupun dia wuduk dulu semua habis. Lepas tu baru tayamum. Dah dua sifat tayamum. Ada yang ketiga tak? Saya nak tengok awak kreatif ke tidak. Satu dia mulakan dengan tayamum, lepas tu dia wuduk. Satu dia wuduk kemudian tayamum. Yang ketiga apa agak? Tengah-tengah. Macam mana tu tengah-tengah? Mana tempatnya tu dia tayamum. Baik. Sekarang luka dekat siku. Siku kena basuh tak ni? Siku. Janganlah cakap tak kena. Banyak-banyak benda yang kita mesti tahu ni ada. Siku kena. End of siku tu kena. Kan ilal marafiq, maknanya siku termasuk sekali. Baik. Jadi kalau tengah-tengah maknanya dia mula angkat wuduk, semua kongkong apa semuanya dia basuh muka. Baik. Kalau kena tangan kanan ni, dia basuh tak? Basuh. Sampai dekat sini, apa dia buat? Ni sekarang tak boleh sapu punya lah. Ni tak boleh. Tak boleh sapu punya. Tak boleh kena air. Kita katakan macam luka terbakar dan tak dibalut, tak boleh kena air. Sampai dekat sini dia tinggalkan tempat tu dan dia tayamum. Dia tayamum muka dengan ini. Tapi apa dia nak buat sebelum tayamum? Tangan sekarang sudah apa? Dah basah. Kalau dah kena melekat habis. Jadi dia kena apa ni? Kena ambil kain lap apa semuanya. Satu kerja lagi. Dia kena lap. Dah kering tangan. Tayamum. Tayamum ni untuk tempat siku tu. Dan lepas tu continue tangan kiri, kemudian kepala, kemudian kaki macam biasa. Doa. Lepas tu dia solat. Itu yang dimasukkan keadaan tengah-tengah. Ini diwajibkan. Kenapa agak-agak? Ini sifat yang dipilih daripada yang tayamum dulu ataupun tayamum last. Kenapa agak-agak? Dipilih maknanya dipilih oleh sebahagian ulama. Sebab tertib, apa hukum tertib dalam wuduk? Wajib. Jadi samalah, selagi dia tak buat ini, mana dia tak sapu tempat luka ni, mana dia boleh continue basuh tempat lain? Di mazhab Syafi'i rahimah ta'ala dan juga Hanbali. Jadi mereka meraihkan tertib, tapi leceh. Tapi yang ditakdirkan oleh masyarakat kita bahawa tertib ketika ini tidak wajib. Jadi dia boleh pilih, dia tayamum dulu, lepas tu dia wuduk, ataupun dia wuduk dulu kemudian baru tayamum. Dan sama juga lagi kita cakap hukumnya dalam masalah mandi. Ini mandi juga. Baik, satu perkara tentang luka tadi. Cuma kita terlupa syarat. Tadi kita kiaskan sapu atas luka ni dengan sapu atas kof dan sarban. Tetapi seharusnya kita kiaskanlah juga syarat menyapu atas kof dan sarban. Tak, sapu atas kof saja. Sapu atas kof disepakati bahawa syaratnya adalah hendaklah kita memakai kof tu sedangkan kita dalam keadaan taharah. Ya tak? Kita ada wuduk. Tak ada hadas kecil, tak ada hadas besar. Jadi seharusnya kita syaratkan juga nak sapu atas luka tu, kita kena apa ni? Kita kena ada wuduk dulu. Betul tak? Baru tepat 100% punya kias. Tapi kalau awak syaratkan macam itu, mana ada orang tahu dia nak luka? Mana dia tahu dia nak jatuh motor, nak jatuh longkang dan sebagainya? Mana dia nak tahu? Baru ketika tu dia baru angkat wuduk. Eh, dia tak? Ataupun dah angkat wuduk, nak pergi masjid, tahu balik dari solat jatuh. Mana nak tahu awak ada wuduk? Mana ada orang sentiasa ada wuduk apa ni? 24 jam. Ya ke tidak? Jadi bukankah seharusnya syariat ini, yakni syariat menyapu ni rukhsah, meringankan? Bila awak tak syariat ni, dia bukan jadi rukhsah lagi, jadi susah. Tapi kalau gitu macam mana? Tapi ini adalah syarat, oleh kerana dia ikut kaedah kias, maka Imam Syafi'i kata mesti wajib. Kalau nak sapu atas balutan, hendaklah balutan itu dipakai dalam keadaan berwuduk. Jelas dia kata. Nah, kalau tak, tak boleh sapu atas dia. Kalau tak boleh sapu atas dia, dia jadi balik kepada orang nak kena tayamum. Boleh eh? Baik, kita katakan syarat ini lemah. Sebab walaupun kita kias dengan apa ni, menyapu atas kuf, kita ada lagi satu jenis sapuan. Iaitu apa? Sapu atas sarban. Yang telah kita terangkan bahawa tidak syarat. Sebab tak ada dalil. Iaitu menyapu atas kuf sarban ini mesti juga adanya wudu. Pakai sarban dalam keadaan berwudu. Tak ada dalilnya. Jadi oleh kerana itu bolehlah kita sapu atas balutan walaupun tak ada wudu. Dan dia ada perbezaan-perbezaan. Walaupun dulunya menyapu, ini sapu atas sarban, ini sapu atas kuf, ini sapu atas apa? Atas balutan. Tapi hukum-hukumnya berbeza. Yang pertama tentang syarat tadi, perlu tak dipakai balutan tu dengan berwudu ataupun tidak? Dia katakan tak perlu. Yang kedua, kalau sapu atas kuf ni dia ada duration tak? Ada kan tempoh dia untuk mungkin 1 hari 1 malam 24 jam, untuk musafir 72 jam. Ya ke tidak? Dan ada pembahasan panjang lebar. Saya kalau tanya awak mesti terperanjat. Kalau dia daripada mungkin, lepas tu dia musafir, dah sapu kat mungkin musafir, dia punya duration macam mana jadi? Atau daripada musafir balik sampai mungkin, dia punya duration macam mana lagi? Kita dah bahaskan lah panjang lebar. Cuma kita mungkin seram kalau nak apa ni. Ha, kalau ada test bagus awak kena belajar. Baik, kita dah katakan itu hukum sapu atas kuf. Tapi hukum sapu atas balutan tak ada duration. Melenggal apa? Apa duration dia? Sembung je, baik. Baik. Kalau kuf tu, kalau dicabutnya apa? Kuf tersebut batal ke? Tak batal kan? Batal tak batal? Atas balutan, dia balik kepada perlu atau tak perlu. Perlu atau tak perlu. Jadi walaupun awak tak buang angin apa semuanya, kalau dah baik saja, dah tak perlu pada balutan tersebut, maka dia batal otomatik. Jadi dia boleh pakai 10 bulan ataupun 10 minit sahaja. Beza dengan khuf tadi. Ini antara perbezaan-perbezaan. Lagi satu perbezaannya, kalau sapu atas khuf ni, mesti sapu atas, bawah semua sekali. Sapu atas saja kan? Tapi kalau satu tas balutan atas saja, bawah dia semua tak payah. Kalau satu tangan sapu semua, mesti semua kena air sapu tau tapi. Itu perbezaan ni. Jadi menunjukkan dia bukan 100% kias dengan apa? Dengan khuf tadi. Dia adalah roh. Dia kias daripada satu sudut, bukan semua sudut-sudutnya. Baik. Ada soalan lain tentang masalah tadi? Ada soalan-soalan kat sini. Satu perkara nak diingatkan tentang luka ni, balutan di luka ni, kadang-kadang luka tu kecil je kat muka, gini je, tapi dia punya plus panjang macam ni. Nah, tadi mata kata gini, oh dia punya bedek panjang-panjang, fierce macam pirate panjang. Jadi ada tempat yang kena tutup kan, tak boleh kena air. Apa hukumnya? Boleh tak sapu semua juga? Nah, tak boleh. Mana yang tidak perlu ekstra mesti dibuka. Jadi mesti dia apa? Di-trim kan. Jangan kata fitness dah taruh apa, warna dah taruh ke, awak tak boleh suruh nurse tindik ke, cukup-cukup saja. Kalau tak boleh awak balik, awak kena gunting ni plus. Tak ada ni plus besar panjang. Jadi hanya pada tempat yang perlu. Sebab ni masalah darurat, bukan masalah rosak ringan seringan-ringannya. Tetap dia kena kadarkan dengan daruratnya. Jadi kalau lebih daripada itu dan dia sapu juga, tak sah wudu. Dia kena qada salatnya. Ulangkan wudu qada salatnya. Melainkan dah memang perlulah, perlu kadang-kadang terlebih. Kita tahu kan terlebih, pasal nak ikat contohnya dalam keadaan tertentu ke, kaki ke apa ke. Jadi perlu nak banyak tempat dia. Ha, dia tu cerita lain lah. Okay. Nah. Selagi mana ada luka, selagi mana ada pembantu, asal boleh sapu, sapu lah, tak macam ni. Betul tak? Kan? Ha? Okay. Asal mana boleh sapu di atasnya, atas luka, pembalut tu mesti sapu. Mesti sapu. Tak boleh tayamum. Tak perlu tayamum. No, tak boleh. Kan? Kemudian, kalau anggota tu pula, anggota tangan, boleh dari ujung sejari ni, ni kan anggota tak tayamum kan? Maksudnya kalau dah bandage daripada sini sampai sini, maknanya dia kena buat apa kan? Boleh tayamum tak? Tak boleh. Dia bandit. Kalau tayamum maknanya tak kena dia punya tangan lah. Tangan dia pun dah bandit ni. Yelah, tapi kena bandit lah. Tangan dia pun dah bandit ni. Dia pernah ujung jari sampai siku. Jadi dia tak boleh tayamum ni. Dia tak boleh tayamum. Tapi boleh kena air kalau dia bendit. Dia boleh sapu atasnya. Sapu atasnya tak boleh tayamum. Macam tadi lah, balik kepada yang masalah pertama. Dia ada balutan, boleh kena air. Kan tadi saya katakan, hampir-hampir kita tak dengar adanya balutan yang tak boleh kena air. Semua balutan mesti boleh kena air. Walaupun kena luka sikit, terpekik sikit, mesti boleh, masih boleh. Tidak lagi dia kering. Letak dekat kipas, dia kering. Mesti boleh. Jadi sebab tu tak ada keadaan yang kita katakan tak boleh kita apa ni, kenakan dengan air balutan tersebut, lepas tu kita kena tayamum. Jarang sebenarnya kita bolehnya bertayamum tanpa kita sapu atas luka tersebut. Jarang, sangat-sangat jarang. Biasanya bila tak ada apanya, tak ada balutan yang macam terbakar tadi, itu satu keadaan yang saya rasa yang sangat yang ganjil. Jadi dalam hal tayamum tadi, kalau semua dah tak boleh, tempat anggota tayamum tu pun kena balut, tayamum atas balut tak? Baik. Kalau tak boleh tayamum sendiri, tangan dia semua bendek sakit semuanya, suruh orang tayamum. Tak ada orang nak tayamumkan saya, Ustaz. Tak usah, orang tu minta upah. Tak sebalik tayamum, $30. Kepala 10, tangan 10, 20, 30. Awak ada 30, boleh bayar? Awak mesti bayar tak? Bayar. Ulama kata bayar selagi mampu. Sebab tayamum dan wudu ni tak syarat kita buat sendiri. Sebab masa saya pernah ditanya, kalau seorang dah tua dah, tak ada orang khidmat dia, air ada, tapi dia tak boleh wudukkan dirinya sendiri, lemah sangat. Tapi kata boleh tak bertayamum? Macam dia kata tak boleh tayamum. Air mana ada? Air macam mana? Upah orang. Kalau ada duit, upah orang untuk wudukkan dia. Ini akan berlaku bila dekat hospital dan sebagainya kan. Jadi kena upah lah. Kalau tak ada anak, tak ada apa nak khidmat dia, dia upah orang. Dan kita dekat hospital dah memang ada lah. Tapi kalau yang wuduk tu bukan orang Islam, macam mana? Ha? Tak apa lah. Boleh tak orang bukan Islam wudukkan untuk orang Islam? Boleh tak boleh? Nanti niat macam mana? Kita niat dia tak jadat eh? Okey, selamat. Selamat. Masya Allah, banyak lah dia punya jawapan. Bagus. Jadi saya nak ingatkan bahawa luka tu balutannya tak boleh melebih-lebihan. Mengapa ada pembahagian ibadat kepada ibadat am dan ibadat khusus? Wah, apa perbezaan antara kedua kategori ini? Ibadat am, ibadat am maknanya dari sudut lafaz ibadat, apa juga yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ini diperintahkan atau digalakkan. Ini umum, apa juga ibadat. Baik. Ada pun ibadat khusus, dia khusus maknanya dia ada syarat-syaratnya, seperti solat, dia ibadat khusus. Puasa, ibadat khusus. Kan? Haji, ibadat khusus, ada syarat, ada rukunnya, ada waktunya dan lain-lain lagi, ada yang membatalkan. Ada pun ibadat umum lain, ibadat umum lain. Tadi beza. Nanti bila buat bid'ah, ini perkara yang penting. Jadi persoalan lain, mengapa setiap kali kita diberitahu tentang hafalan buruk seorang perawi akan menjejas mutu nilai ilmu ilmu itu sendiri atau hadis itu sendirilah. Apakah ini demi menjaga agama Allah? Soalan pertama. Apakah ini bersangkutan dengan akhlak si penyampai ilmu itu? Seseorang penyampai ilmu din itu jika ada penyakit dengan akhlaknya akan menjejas ilmu yang disampaikan. Jadi ini adalah nak bandingkan, buat perbandingan antara periwayatan khabar tadi dengan orang yang meriwayatkan ilmu. Hakikatnya dia bukan riwayatkan ilmu, dia mengajar menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu ni bukan semuanya riwayat. Ada sebahagian besar daripada orang sampaikan, macam ustaz sampaikan ni, dia bukan riwayat, dia adalah kefahaman apa yang dia faham. Kadang-kadang yang memang tak pernah ada, pasal dia beri fatwa, itu ilmu tu kan, dia sampaikan, tapi itu bukan riwayat. Tak ada orang pernah cakap atau berikan fatwa seperti itu. Jadi beza riwayat dengan menyampaikan, menyampaikan ilmu. Ada pun untuk bab riwayat ini, kadang-kadang lagi ringan, kadang-kadang lagi ringan daripada menyampaikan ilmu, sebab dia hanya meriwayat. Orang ini sampaikan ilmu. Sebab tu orang yang ahli bid'ah, ahli bid'ah, boleh diterima riwayat hadisnya, tapi tak boleh diterima ilmu dia. Awak ingatkan terbalik eh? Sebab syarat riwayat adalah apa? Dia tidak membohong, dia tidak fasik, dan dia apa ni? Hafalan tu bagus, dia seorang hafiz, tapi seorang syiah. Tapi dia tidak sampai menyeru kepada syiahnya dan tak sampai menghalangkan pembohongan dan sebagainya. Jadi kata ulama, boleh kita terima riwayatnya. Awak tengok dalam Bukhari Muslim, ahlu bid'ah ada kat dalam. Sedangkan tu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada Mu'tazilah. Sebab tak menjejaskan riwayatnya. Tapi mengajar ilmu sebenarnya lagi dahsyat lagi. Dia boleh membawa ataupun menyelitkan, kita tahulah mazhab yang batilnya tu di dalam ajaran-ajaran. Adapun masalah akhlak ni, akhlak ni ada banyak jenis dia. Kalau setakat akhlaknya dia kurang hidung ke, ataupun dia apa, macam-macam lah kan, ludah sana ludah sini. Akhlak buruk tak tu? Buruk lah, tak bagus lah. Atau mungkin dia minum berdiri, makan berdiri pun kan tu lah. Makan cinggang buat bola, buat belon contohnya. Ustaz ni. Atau mungkin tak rokok pun. Contohnya akhlak buruk banyak. Ada pembahasan khusus tentang orang-orang seperti ini. Ada pembahasan khusus tentang orang-orang seperti ini. Jadi dobitnya adalah banyak-banyak kepada hukum agama sendiri, hukum syarak terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Satu. Kedua adalah hukum masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Semua kena ambil kira. Ada mungkin dalam sebahagian tempat, sebahagian masa, perbuatan-perbuatan ini tak ada apa-apa. Sebab zaman pun dah rosak. Ustaz pakai rantai mas pindik, biasa je. Lepas tu dia selalu kot sekejap, dia sambung. Tempat dah teruk lah, semua dah teruk. Tapi dia lah orang paling berilmu, nak cakap macam mana kan? Anak murid semua tahu. Mereka nak buat seorang yang baik, ya kan? Ha. Atau tambah banyak yang ajar Quran tu dengan sanak tu tak rukuk. Yang syair-syair diorang tak nak cakap je. Sebagian tempat kalau tengok ustaz macam gini, memang tak mau ambil, tak mau duduk, lari jauh-jauh. Salam pun silap tak mau beri salam. Tapi dia guru besar dekat tempat dia. Di tempat dia boleh, tempat orang lain dia tak boleh masuk. Ada botol orang janggut sikit je, trim aja, tempat ni tak boleh. Tempat lain biasa aja. Contohnya macam tu. Jadi walaupun daripada sudut syarak dia memang tak boleh, tapi kadang-kadang tengok tu, tengok tempat. Tapi kalau dah sampai berbohong dan menyeleweng ilmu, jadi kat mana tempat pun sebenarnya tak dibolehkan. Itu kita ada ringkas je lah. Doktor kata tak rukuk membaikkan kesihatan. Dekat dalam bilik dia gambar teruknya orang kanser. Tapi dia tak rukuk. Tanya. Dia kalau rawat awak, dia sikor lah. Maksudnya dia ikut ilmu dia. Boleh tak pergi jumpa? Sebab tu tengok lah kan, tak ada orang lain, dia je. Atau semua doktor macam tu juga. Tak nak cakap macam mana. Jadi kita sebenarnya yang tak bertanggungjawab, anak murid bertanggungjawab. Nak promote ustaz-ustaz macam itu, tak pun nak tinggalkan dia. Nasihatkan dia, tak mau tinggal, kita pun tinggalkan dia. Jadi dia pun taubat insaf balik. Kita kena buat macam itu kadang-kadang dengan sebagian orang. Kenapa orang buat begitu? Seorang agaknya tak tegur. Tegur dia buat bodoh je. Kita cakap betul-betul dengan dia. Kenapa macam ni? Sebab kau isbal, janggut kau putung, kau gitu, kau gini dan sebagainya. Muzik kau dengar, kau kata kau ustaz, kita tak mau dengar kau. Dia pun lama-lama apa? Tak juga. Kalau bermanfaat, kita buat macam itu dengan ustaz-ustaz macam ni. Tak salah apa dia buat terus. Sebab orang pun suka dengan dia, enjoy dan apa semuanya. Jadi dia terus lah macam tu. Jadi dekat sini sebagian bangsa-bangsa keadaan, kita ada maksud kita boycott dia. Is there any issue being an NTUC member paying membership? Paying membership fee monthly and getting free school books vouchers for members? Free. Jadi tu je lah yang kita punya niat. Masuk jadi member supaya dapat manfaat macam ni. Tak boleh. Ni maknanya kita jual beli. Sedangkan tak kita tahu apa dia sebenarnya harga. Kita bayar tiap-tiap bulan, tapi harga bukunya tentang lebih banyak, tentang kurang dan sebagainya. Kalau ini saja tujuannya, tak boleh. Sama juga challenger, court, apa lagi, jaya ni. Tak boleh. Kalau tu je lah tujuannya, untuk dapat diskaun-diskaun ni, tak boleh. Kalau ada tujuan lain, yang asas, yang ini semua dia kasih hadiah lah juga. What to do? Question number 2. What to do if a father before his death said that he requested his wealth to be distributed evenly to sons and daughters after his death? Jadi kalau demikian maknanya menyalahi faraid kan? Apa kau menyalahi faraid? Salah. Jadi kita tak boleh ikut maksiat ini. Jadi apa kita buat? Kita bagikan kepada faraid. Lepas itu, kalau orang yang diberikan lebih itu nak bagi sama rata kepada adik-beradik yang lain, itu terpulang pada ketika itu pun. Kalau dia reba, tak apa. Yang ni waris-warisnya reba. Ada lagi satu. Bolehkah kita balut balutan luka dengan plastik dan sapu atasnya? Apa sah? Pakai plastik? Ha? Kita bukan maksudkan bila kita sapu atas tu, balut tu, mesti nak kena kat dalam. Bukan mesti. Kalau kena, kena. Tak kena, sudah. Mungkin bagi open pun okay, luka dia terbuka tapi tak boleh kena air. Tak boleh balut, tak boleh kena air. Maksudnya tiga tu dia masuk dalam plastik dia. Oh, masuk dalam plastik sampah gitu. Tak dalam mungkin, lepas tu ketika nak macam, mungkin dia ada wound kat sini. Tak boleh kena air. Tapi tu kan dah terlebih. Pasal plastik tu kan dia selubung semuanya. Jadi tempat yang tak luka pun dibalut. Ustaz, kebanyakan dia orang mandi macam pakai tutup plastik. Ada bandage apa, so pakai tutup plastik tu cover kalau dia mandi. Lepas tu dia orang sapu tak atas bandage tu? Dan tempat yang open yang boleh kena air dia orang buat tak? Itu yang penting. Dia nak buat gitu tak apa, supaya tak apa lecak basah apa semuanya. Yang penting bila nanti tempat yang nak kena basuh, basuh. Lepas tu kalau luka tu sapu atas dia boleh lah, jangan sapu atas plastik tu. Lagi plastik tau tak bawa pergi solat kan. Jadi pembahasan panjang. Satu lagi pembahasan tentang tayamum. Oh, panjang dia. Satu je tapi ni ringkas insya-Allah. Orang yang ada air tapi tak cukup untuk basuh semua anggota wuduk, dia cuma boleh basuh muka, tangan, kepala dengan kaki, tak boleh sapu dengan kaki pun tak boleh basuh. Air cukup, cukup untuk tu saja. Banyak tak cukup lah. Apa dia nak buat? Tak payah wuduk, terus tayamum. Betul, setuju semua? Apa dalil? Ha? Air ada, saya cakap tak ada. Tak cukup. Ha, ada. Pasir cukup, pasir banyak. Tak ada pendapat lain ke? Kenapa dia tak pakai air? Ha? Oh, jadi pasal kalau dia buat dengan air, separuh je dia buat, betul tak? Sebabnya kalau pakai air separuh-separuh saja, yang lain tak, dia tak basuh dengan air. Macam tu kan? Tapi bila boleh tayamum? Bila tak ada air. Bila awak tak ada air? Bila awak habis pakai untuk wuduk tu baru habis. Jadi kenapa awak tayamum? Air masih ada. Kalau awak nak minum, jangan cerita pasal ada air sikit. Minum kasi habis, tayamum tak apa. Baik, minum tu pun ada syarat kan. Perlu minum. Lagi boleh apa ni, tak perlu minum. Kita tetap nak pakai air. Jadi air macam ni, contohnya lah. Gini tak cukup lah, mainkan apa ni untuk sebagian anggota badan. Ada tak airnya? Quran kata, ada air, pakai lah wuduk. Pakai. Jadi dah pakai habis, tinggal yang baki. Sekarang baru tak ada air. Sekarang pun dapat tayamum untuk yang dah basuh ke untuk bakinya? Untuk baki je, tetap kita tak combine kan wuduk dengan tayamum untuk tempat anggota wuduk yang sama. Dan inilah makna fattakullah mastata' tu. Takwalah pada Allah, ikut yang kamu mampu. Kamu mampu untuk yang sebahagian, sebahagian sempurna, sebahagian tak sempurna, tayamum untuk sebahagian yang tak kena air. Itu dia yang ringkasnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman di sini.